Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. As-su'alul awal. Kitabnya ditutup Mas ya. Nah. Sudah mulai imtihan ya. Saya punya step back. Oh, enggak ada. Yang kayak kertas. Ada. As-su'alul awal. Hal masuk ya? Masuk. Istisna hal tamyiz. Ya, huruful jar. Aful ma. Tayyib. As-su'alul awal. Qama pulang as-su'al awal ma qama ma qama illa aliyan at-tullabu maqama illa aliyan at-tullabu Zaid aliyan mustasna bi illa aliyan mustasna bi illa ma hukmu nasbihi ma hukmu nasbihi aliyan mustasna bi illa apa hukum nasabnya? Nah, wajib ataukah jawazul amrai ya? Awas, hati-hati, jangan sampai salah, ya. Nah, pilihan ganda, gampang-gampang susah, ya. Nah, jadi jawabannya cuma apakah wajib ataukah jawazul amrai. Nah. Ingat, salah pilih, salah. Jangan nyontek ya. Nah. Jangan sekongkol dengan temannya ya. Nah. As-su'al tsani. Jaa at-tullabu Thank you. illa haqa'ibahum ja'atul labu illa haqa'ibahum. Jadi haqa'ibahum ustasna bi'illa ma hukmu nasbihi indal hijaziyin, ma hukmu nasbihi indal hijaziyin. Haqa'ibahum mustasna bi'illah, apa hukum nasabnya menurut ahli nahwu Hijaz, wajib atau kejawazul amrai ya. Nah, as-su'alu tsalits, soal yang ketiga, qala ta'ala ihbitu ihbitu ba'dukum li ba'din aduwun, ihbitu ba'bukum li ba'bin aduwan. Ma'i'rabu al-jumlah al-ismiyah, ma'i'rabu al-jumlah al-ismiyah. Fi qawlihi ba'bukum li ba'bin aduwan. As-su'alu rabi, soal yang keempat, qala ta'ala ahadalladhi ba'athallahu rasulan. Ahadalladhi ba'athallahu rasulan. Titik. Rasulan halun. Aina sahibuha. Aina sahibuha. Di rasulan hal. Mana sahibul halnya? Aina sahibuha. As-su'alul khamis. Soal yang kelima. Qala ta'ala. Wasta'ala ar-ra'su sayban. Wasta'ala ar-ra'su syaiban. Ma i'rabu syaiban. Ma i'rabu syaiban. Soal sadis, soal yang keenam. Huruful jar ala thalathati aqsamin. Asliyin wa zaidin wa shabihin bizaid. Asliyin wa zaidin wa shabihin bizaidi. Mal muradu bil asli. Mal muradu bil asli. Huruf jar ada tiga macam, ada yang asli, ada yang zaid, ada yang syabih bizaid. Apa yang dimaksud dengan al asli, yang asli? Huruf jar asli itu apa? Ya, nah, wabal murad bil asli. soal sabi, soal yang ke 7. Qala ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ma makna ila fi hadil ayah? Apa makna ila dalam ayat ini? As-su'al tsamin, soalnya ke 8. Qala ta'ala wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Ma makna ala fi hadhil ayah? Apa makna ala dalam ayat ini? As-su'alu at-tasi, soal yang ke-9. Qala ta'ala qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Ma makna fi hadhil ayah? Apa makna fi dalam ayat ini? As-su'alul asyir, soal yang ke-10. Soal yang ke-10, yang terakhir. Qala asy-syair falamma tafarraqna ka'anni wa malikan. Falamma tafarraqna ka'anni wa malikan. Litu li ijtima'in lam nabit lailatan ma'an. Litu li ijtima'in lam nabit lailatan ma'an. Ma makna lam? Nah, makna lam fi hadha syi'ri. Nah. Fi hadha syi'ri. Apa makna lam dalam syair ini? Ditulijtimain ya. Nah. Tayyib farqofiku. Tak kasih waktu 5 menit untuk mengevaluasi jawaban ya. Saya pilihkan yang paling gampang untuk kalian ya. Nah, semoga mutas. Waktu kurang 4 menit. Kurang 3 menit. Waktu kurang 2 menit. Waktu kurang 2 menit. Thank you. kurang satu menit. Kurang satu menit. Kurang setengah menit. Kurang seperempat menit. Kurang beberapa menit. Waktu habis. Bismillah. Kita koreksi bersama-sama ya, yang tertib. Jangan ada yang gaduh. Jangan ada yang nyontek ya. Baik, kita koreksi. Bismillah. As-su'alul awal. Thank you. saya pinjam satu. Qama il aliyan at-tullabu aliyan mustasna bi illa ma hukmu nasbih wajib. Ja'atullabu illa haqa'ibahum haqa'ibahum mustasna bi illa ma hukmu nasbi indal hijazin wajib. Wajib ya. Naam. Qala ta'ala ihbitu ba'dukum li ba'din adu ma'i'abul jumlat ismiyah fi qali ba'dukum ila ba'dukum li ba'din adu hal Qala ta'ala Ahada ladhi ba'athallahu rasulan rasulan khal aina sahibuha makhduf wan dah jawabannya dibuang makhduf ya. Nah. Qala ta'ala wastala Susaiba mayar Busaiban tamyiz jangan sekongkol ya kalau salah jangan dibetulkan ya. Nah, kalau betul dibetul jangan disalahkan ya. Khuruful jar ala thalathati aqsam asliyan wa zaidan wa syabin bil zaid mal murad bil asli ma yahtaj ila muta'alliq ma yahtaj ila muta'alliq ya. Ayah tajuk ila muta'alik ya. Taib w wala taqulu amwalahum ila amwalikum, ma makna ila fi hadhil ayah, di mana ma'a? Wa atal mal ala khubbihi, ma makna ala fi hadhil ayah, di mana ma'a? Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum, ma makna fi fi hadhi ayah, bi makna ma'a. Falamma tafarraqna kaanni wa malikan, ditulis di ma'in lam nabit alayatan ma'an, ma makna lam fi hadhi syi'ri, bi makna ma'a. Artinya maaf semua ya. Nah. Gampang kan ya. Nah. Taib di total nilainya berapa ya? Nah. Yang mumtaz angkat tangan. Angkat tangan. Saya mau lihat orangnya dulu.